setelah putus denganmu. Tanya ke laki yang mendekatiku, Acem, Fiti, Abu, Rojak, dan Wahyu. Dari vokalis band sampai petinju, mereka rela berkorban untukku. Mereka rela mati untuk diriku. Putus satu lalu tumbuh seribu, karena lelaki masih banyak yang menunggu. Tapi tak tahu mengapa melupakanmu sungguh aku tak bisa. Seandainya kita tak lagi bersama, buang saja semua kenangan kita yang lalu. Sudah aku tertipu muslihatmu, silakan saja pergi, jadi korban lelaki lagi. Sol mi sol re mi fa sol la si do. Aku bukanlah lelaki yang bodoh. Aku tahu pacarmu ada tiga, entah aku pacar yang keberapa. Maafkan aku, semua salahku, bukan maksud untuk melukaimu. Semua pacarku hanya pembantu, hanya kamu satu lelaki di hatiku. Tapi tak tahu mengapa melupakanmu sungguh aku tak bisa. Seandainya korban lelaki.